الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إخوانا في الله رحمني ورحمكم الله، di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tafsir Karimir Rahman karya Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, di mana kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir surah Al-Insyiqaq. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Wa yaqulu al-Imam al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tafsiru suratil Mutaffifin wa hiya makkiyah. Tafsir dari surat Al-Mutaffifin, dan surat ini termasuk golongan kategori dari surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah. Qala Allahu Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رحمه الله تعالى قوله ويل، يعني ويل للمطففين ويل. قال كلمة عذاب ووعيد. Ini adalah kata atau lafaz ancaman, lafaz adab atau ancaman. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un ketika Allah menyatakan wailul lil musallin, celaka dan binasa bagi orang-orang yang salat. Itu siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya, lalai dari salatnya. Artinya tidak menunaikan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini lafaz wail. Semakna dengan waihak. Waila, waihak, itu semakna. Kalimat wa'id, kalimat ancaman, dan kalimat adab. Celaka al-mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin? Qala rahimahullah wa fassarallahu al-mutaffifin biqaulihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menafsirkan siapa mereka al-mutaffifun. Siapa mereka? Dengan firman-Nya pada ayat selanjutnya, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Ini penafsiran dari Allah Jalla wa Ala. Mereka-mereka yang akhadhu minhum wafa'an 'amma thabata lahum qablahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Mereka itu adalah orang-orang yang idaktalu ay akhadhu minhum idaktalu 'alan nas, yaitu mereka ketika meminta takaran atau timbangan dari manusia, maka yastaufun, mereka meminta untuk disempurnakan, dilengkapi, dipenuhi takaran dan timbangannya. Jangan ada yang kurang. Harus penuh, harus lengkap sesuai dengan takaran dan timbangannya. Akhadhu minhum wafa'an amma sabata lahum. Jadi mereka mengambil dari manusia sebagai bentuk wafa, penunaian hak mereka, amma sabata lahum, yakni dari hak mereka. Ketika itu terkait dengan hak mereka, mereka menuntut untuk dilengkapi, diberikan hak mereka secara sempurna dan lengkap. Tidak boleh kurang. Ini yastaufunahu kamilan, meminta kesempurnaan na'am hak mereka, min ghairi naqsin, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Namun sebaliknya, kata Allah Jalla wa'ala, masih dalam menafsirkan mereka al-mutaffifin, Allah menyatakan, wa idha kaluhum awwazanuhum ay idha u'tun nas haqqahum. Sekarang sebaliknya, ketika meminta hak, maunya haknya itu dipenuhi secara lengkap, penuh, tidak boleh kurang. Namun sebaliknya, ketika u'tun nas haqqahum, ketika mereka memberikan hak-hak manusia, alladzi linnasi alaihim bikailin aw waznin, yang memang itu kewajiban atas mereka untuk menunaikan hak orang lain, hak manusia, hak selain mereka di dalam takaran dan timbangan, yukhsirun ay yunqisunahum dzalik, justru mereka berbuat an-naqs, mengurangi takaran dan timbangan tersebut. Imma bimikyalin wa mizanin naqisain. Ada dua kemungkinan makna yukhsirun di sini, yakni mereka mengurangi atau tidak menyempurnakan hak-hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain dengan sempurna, yang itu merupakan kewajiban atas mereka, sebagaimana dia atau mereka menuntut dari orang lain untuk menyempurnakan dan memenuhi hak-hak mereka, maka sebaliknya juga wajib bagi dia untuk menunaikan hak-hak orang lain. Hakada imma bimikyalin wa mizanin naqisain, bisa jadi dia tidak menyempurnakan hak orang lain dengan mengurangi timbangan atau takaran, au bi adami milki au mil'i al-mikyali wal mizan, atau tidak dipenuhi takaran dan timbangan tersebut, ya, semakna au nahwi dzalik, atau yang semisal ini. Barakallahu fikum. Qala fa hadha sariqatu sariqatul amwal au sariqatu li amwalin nas, ini adalah perbuatan mencuri harta manusia, wa adamu insafin lahum minhum, dan ini juga merupakan sikap tidak adil, tidak memberikan keadilan kepada mereka. Qala wa idza kana hadzal wa'idu 'ala alladziina yabkhasuna an-naasa bil mikyali wal miizan, dan jika ancaman ini, apa ancamannya? Ini Allah menyatakan apa? Wailul lil mutaffifin. Itu ancaman. Kalimat ancaman, kalimat azab. Celaka, binasa, merugi, yaitu al-mutaffifin. Ini ancaman. Idza kana hadzal wa'id, jika ancaman ini Allah tujukan bagi orang-orang yang yabkhasun nas, yang mengurangi timbangan dan takaran bagi manusia. Walladzi ya'khudhu amwalahum qahran aw sariqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin. Kemudian di sini Al-Imam Syekh Sa'di ingin memberikan sebuah faedah bagi kita dan sebuah kaidah penting bagi kita terkait dengan na'am hukum-hukum ahkam, ya ahkamuddin. Beliau menyatakan jika tadi ancaman itu tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran, artinya tidak adil, ya, dan tidak menunaikan hak orang lain dengan semestinya. Yang itu merupakan bentuk apa? Sariqatu amwalin nas, kata beliau. Bentuk pencurian, pengambilan harta manusia dengan cara yang batil. Maka beliau menyatakan, فَالَّذِي يَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ, maka orang yang mengambil harta manusia dengan cara qahran, dengan kekuatan, dengan paksaan, merampok, atau yang semisalnya, أَوْ سَرِقَ, dengan mencuri, secara terang-terangan. Kalau ini tadi, dengan proses, iya, yang samar, menimbang tapi dikurangi, ya, sehingga yang orang yang memiliki hak tadi mungkin nggak sadar atau nggak paham atau tidak bisa berbuat apa-apa karena sebuah proses transaksi, ya, yang terjadi. Nah, beliau menyatakan kalau mereka-mereka ini yang melakukan at-tanqis ini tadi, ya, tidak menunaikan hak di dalam takaran dan timbangan ini, diancam oleh Allah dengan kalimat wailul lil mutaffifin, maka mimbabi aula, lebih-lebih lagi orang yang mengambil harta, ya, mencuri harta orang lain atau mengambil dengan cara yang dengan cara kekerasan, kekuatan, itu dengan paksaan, maka mereka lebih terancam lagi dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala daripada al mutaffifin. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah al-aulawiyah. Kaidah al-aulawiyah. Ya. Kaidah al-aulawiyah itu kaidah lebih utama, terlebih lagi. Barakallahu fikum. Salah satu contoh dalam bab fikih terkait dengan kaidah aulawiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang kencing di air yang tergenang. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Apakah larangan ini kencing saja ataukah termasuk juga, ya, yang besar, BAB misalnya? Nah, kita katakan na'am, termasuk juga BAB. Kenapa? Karena itu lebih parah lagi daripada kencing. Ya, kalau kencing saja dilarang, apalagi lebih dari itu. Maka lebih-lebih terlarang, lebih diharamkan. Kenapa? Karena ilahnya itu satu. Sebab larangan itu satu, yaitu apa? Adhiyatun nas. Mengganggu manusia. Mengganggu manusia. Demikian pula terkait dengan ini. Kalau mengurangi timbangan, takaran, ini adalah tindakan zalim, menzalimi orang lain dan tidak menunaikan hak orang lain, maka demikian pula mengambil harta dengan cara kekerasan, merampok dan seterusnya, atau dibawa ke pengadilan, ya, dengan berbagai tipu daya, makar untuk mengambil harta orang lain, maka ini tentunya lebih haram karena ilahnya sama, sebabnya sama, yaitu apa? Mengambil atau berbuat zalim kepada orang lain dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Demikian yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita membaca buku-buku para ulama termasuk dalam bidang tafsir, kita akan mendapati, kita akan bisa mengetahui sekian ilmu dalam bidang-bidang Islam ini, bidang ad-din ini. Kita tidak hanya kita mengetahui dari sisi tafsir ayat, tafsir dan makna kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, namun lebih dari itu kita akan mengetahui dari sisi usul, dari sisi kawaid fikhiyah, dari sisi kawaid lughawiyah, dari sisi adab, disebutkan oleh para ulama. Demikian para a'immah senantiasa memberikan faedah kepada umat ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dallatil ayatul karimatu ala annal insan kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat. Ayat ini, ya, ayat yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, tiga ayat pertama ini menunjukkan bahwasannya seseorang sebagaimana dia menuntut dari manusia haknya, dia menuntut dan ingin dipenuhi haknya, disempurnakan haknya, diberikan haknya secara sempurna, secara lengkap, yajibu alaihi, maka sebaliknya pula wajib baginya untuk memberikan hak orang lain. Hendaknya dia menunaikan hak orang lain secara sempurna, dengan lengkap pula, baik dari sisi amwal, harta, atau dalam bentuk muamalah. Harta misalnya, ya, juga demikian, dia sempurnakan hak-hak orang lain. Ketika dia menyewa seorang pekerja bekerja, hendaknya dia sempurnakan bayarannya, kasih sesuai dengan itu. Itu haknya dia. Terlebih ketika pekerja itu bekerja sungguh-sungguh, tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian, maka dibayar, ya, diberikan haknya. Jangan ditunda-tunda. Menunda hak orang lain ini juga termasuk zalim, dalam keadaan dia mampu untuk menunaikan hak orang lain. Dalam hadis Nabi menyatakan, matlul ghani zulmun, sikap menunda-nunda hak orang lain dalam keadaan dia mampu, al-ghani, seorang yang mampu ketika menunda hak orang lain, itu adalah zul, itu adalah kezaliman yang haram. Sehingga dalam hal harta, ya, hutang piutang misalnya, dia sudah berusaha untuk membantu dengan memberikan pinjaman, maka segera dikembalikan pinjaman itu jika telah jatuh temponya. Segera, jangan menzalimi dia, itu haknya dia. Hakada dalam babul muamalat, bal yadkhulu fi umumi hadha al-hujaj wal maqalat. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan juga masuk pada bab ini, yaitu bab apa? Mukafa'atu al-akharin wa i'ta'u al-haq zil-haq, ya, membalas jasa orang lain dan juga memberikan hak orang-orang yang memang na'am memiliki hak atas kita. Bab ini juga masuk dalam hal al-hujaj wal-maqala, terkait dengan hujah. Ketika kita menegakkan hujah, menyampaikan hujah-hujah kepada orang lain, kita menjelaskan, ya, sebuah permasalahan kepada orang lain, kita menjelaskan hujah-hujah kita, alasan-alasan kita. Fa innahu kama annal mutanadhiraini qad jarratil ada anna kulla wahidin minhuma yahrisu ala ma lahu minal hujaj. Sebagaimana terjadi pada dua orang yang sedang berdiskusi, ya, bermunadharah, berdiskusi, dan biasanya secara, ya, terjadi, ya, secara kebiasaan masing-masing dari dua orang yang berdiskusi itu ingin menyampaikan argumennya. Biasanya demikian. Kalau berdiskusi, yang satu ingin menyampaikan argumennya, ingin menjelaskan pendapatnya, ingin menyebutkan alasan-alasan, dalil-dalil, hujah-hujah. Nah, itu sebuah hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Fayajibu alaihi aydan ayyubayyina ma li khasmihi minal hujaj. Maka juga wajib bagi dia untuk menjelaskan tentang hujah-hujah yang dimiliki oleh musuhnya. ya, oleh musuhnya. Artinya dia mendengarkan dan juga dia menjelaskan tentang hujah-hujah yang dimiliki oleh lawan naam diskusinya tadi. Dalam bab ini juga masuk, ya. Ini beliau berdalil dengan ayat ini juga menyebutkan tentang naam seorang itu harus adil, sportif, dan memberikan hak orang lain, termasuk di dalam hal apa? Berdiskusi atau berdebat. Memang kalau memang itu suatu yang diharuskan atau suatu memang terpaksa untuk berdebat, maka di sini juga harus sportif, adil, mendengarkannya orang berbicara, menyampaikan hujah-hujahnya dengan ilmiah, dengan sopan santun. Hakada. Itulah Islam. Fayajibu alaihi aidan ay yubayyana ma li khasmi min al-hujaj allati la ya'lamuha wa yanzura fi adillati khasmihi, dan dia juga melihat pada dalil-dalil musuhnya. Kama yanzuru fi adillatihi, huwa sebagaimana musuhnya juga melihat, mendengar, mencermati dalil-dalil yang dia sampaikan. Qala wa fi hadzal mawdhi'i ya'rifu aw yu'rafu insaful insan min ta'assubihi wa i'tisafihi wa tawadhu'ihi min kibrihi. Dan dari pembahasan ini, ya, yang disebutkan di sini, akan diketahui sejauh mana sikap adil dan sportif seseorang dari ta'assubnya, dari sikap ta'assub. Artinya akan diketahui siapa yang adil dan siapa yang tidak adil. Ini ta'assub, fanatik, buta. Barakallahu fikum. Dan juga akan diketahui siapa yang tawadhu, senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, menerima al-haq, mengamalkan al-haq, dari yang sombong, merasa tinggi, merasa naam tidak butuh kepada kebenaran. Wa aqlihi min safahihi, dan juga di sini akan diketahui siapa yang aqil, yang memiliki pemikiran yang jernih, siapa yang dia itu seorang yang bijak, siapa yang bijak dari seorang yang dungu, seorang yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Nas'alullaha taufiq likulli khair. Kemudian beliau menyatakan, kita memohon kepada Allah taufiq, agar Allah memberikan taufiq pada setiap kebaikan. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang tadi kita baca ini merupakan tambahan penjelasan dari beliau atau tambahan faedah dari beliau terkait dengan ayat yang sedang dibahas. Inti dari ayat ini, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan hak saudaranya di dalam al-kail wal-mizan, dalam takaran dan timbangan. Dan mereka-mereka ini orang-orang yang terancam dengan azab, terancam dengan nam siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita masih ingat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranil Karim tentang kaum Syu'aib, demikian pula kaum Thamud sebelumnya, yang Allah hancurkan mereka, Allah azab dengan azab yang pedih. Apa yang dilakukan oleh kaum Syu'aib, ya, kaum Nabi Allah Syu'aib, yaitu Ashabul Madian, di mana mereka berbuat syirik, kemudian juga mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, mengambil harta orang, mencegat orang di jalan, merampok, ya, dan yang ketiga mereka berbuat curang, yaitu tidak menunaikan hak orang lain di dalam takaran dan timbangan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat memerintahkan hamba-hambanya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena ini terjadi, ya, banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia, bahkan di tengah-tengah umat Islam kaum muslimin, di pasar-pasar, suatu hal yang biasa terjadi pengurangan takaran, timbangan, atau kecurangan-kecurangan yang lain terjadi dalam muamalah kaum muslimin. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Ini sebab datangnya azab dari Allah Jalla wa'ala. Salah satu sebab turunnya musibah, bala. Maka Allah merintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa menyempurnakan al-kail wal-mizan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, qala Allahu ta'ala, wa awful kaila idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan hendaklah kalian menyempurnakan timbangan dan takaran, atau menyempurnakan takaran jika kalian menakar, dan juga hendaknya kalian menimbang dengan timbangan yang lurus, yang adil, yang benar. Itu lebih baik dan lebih bagus akhirnya akibatnya bagi kalian nanti. Dan juga Nabi Allah Syuaib alaihissalam memerintahkan kaumnya demikian. Ketika mereka berbuat curang di dalam timbangan dan takaran, Allah mengutus nabinya yaitu Syuaib alaihissalam untuk menasihati mereka. Selain juga mereka melakukan berbagai kesyirikan, maka Nabi Allah Syuaib alaihissalam menasihati kaumnya dengan menyatakan, ya qaumi, awful kaila wal mizana bil qisti, wala tabkhasu an-nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Sesuatu dari hak manusia jangan kalian kurangi, dan janganlah kalian senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Karena juga mereka melakukan berbagai tindakan kejahatan, ya, merampas harta orang, merampok, membunuh, dan seterusnya. Maka Nabi Allah Syuaib menasihati mereka. Dan Nabi Allah Syuaib ini disebutkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Sa'di, beliau menyebutkan, beliau Nabi Allah Syuaib ini adalah seorang yang digelar dengan Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi. Kenapa? Karena beliau pandai di dalam berdialog. Seorang nabi yang pandai dalam berdialog, ya, dan mematahkan hujah-hujah kaumnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, dalam surat Hud, ya, dalam surat yang lainnya, Allah sebutkan bagaimana Nabi Syuaib mematahkan hujah mereka. Ketika mereka menyatakan, ya Syuaib, kami enggak faham ucapan kamu apa ini. Nah, apa ucapan kamu ini? Kalau kamu enggak berhenti, kami akan rajam kamu. Kalau bukan karena keluarga kamu, kabilah kamu, kami akan nak menyiksa kamu. Dibantah oleh Syuaib. Nah, apakah kabilah aku, suku aku yang kalian lebih takuti dibandingkan Allah Jalla wa'ala? Terus dibantah satu persatu. Akan tapi kaumnya terus membangkang, tidak peduli, ya, keras kepala. Maka beliau menyatakan, sudah kalian beramal, aku beramal, dan kita sama-sama menunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang azab Allah itu, Allah mengazab mereka dengan diturunkan, ditimpakan kepada mereka as-sayhah. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan rajfah, ya, guncangan yang hebat. Namun disebutkan oleh para ulama, yakni sayha yang menyebabkan guncangan, yakni suara yang menggelegar. Adab ini Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Syuaib, demikian pula kepada kaum Samud. Adab yang luar biasa itu suara yang, ya, sa'iqah, halilintar yang suaranya sangat keras sekali, sehingga mereka mati terkapar dalam rumahnya. Allah menyebutkan tentang kondisi mereka dalam surat Hud. Qala Allah Ta'ala, walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladheena aamanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladheena zalamu as-sayhata fa asbahu fi diyarihim jaathimin. Dan tatkala datang adab kami, maka kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya semata-mata dengan rahmat dari kami, dan kami azab mereka, kaum Syuaib, yang berbuat zalim. Kami azab dengan sayhah, suara yang keras, yang membuat tempat mereka itu berguncang dengan hebatnya. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka menjadi jathimin, juthman. Jathimin itu diterangkan oleh ahlu tafsir, yakni la tusma' lahum sautan wala tura minhum harakah. Tidak dengar suaranya sama sekali dan tidak dilihat gerakannya. Artinya langsung mati. Iya. Kalau kita lihat azab atau suatu musibah, mesti ada orang suara, teriak. Iya. Masih ada yang masih sekarat. Ya. Ini enggak. Mati semuanya, enggak ada suara, enggak ada gerakan. Langsung, kaku semuanya mati. Itu azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Luar biasa. Na'udzubillah, nas'alullah salam. Taib. Ini akibat dari apa? Akibat dari perbuatan zalim dengan tidak menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Qala rahimahullahu ta'ala thumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam al-mutaffifin. Tadi sudah dijelaskan apa itu atau siapa mereka al-mutaffifun. Wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alai, dan Allah heran. Tentunya heran di sini heran dalam rangka mengingkari, karena al-ajab itu ada dua, ajabul istihsan dan ajabul ingkar. Ada dua ajab. Dan ahlus sunnati wal jamaah kaum muslimin sejak zaman sahabat, generasi sahabat hingga hari ini menetapkan sifat-sifat bagi Allah, diantaranya sifatul ajab. Sifat apa? Ajab, ya, ajab, heran. Sehingga Allah heran, yaitu heran dalam rangka mengingkari. Karena kadang-kadang heran tapi merasa senang, merasa bagus, suatu yang masya Allah luar biasa. Nah, itu ajabul istihsan. Namun di sini yang dimaksud dengan ajab di sini adalah ajabul ingkar. Allah mengingkari, kok bisa? Nah, heran dengan keadaan mereka. Ajaba ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alai, dan mereka tetap bersikeras, bersikuku di atas kemaksiatan mereka, di atas perbuatan yang tercela mereka lakukan, perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kok bisa mereka masih terus dalam keadaan demikian? Dalam keadaan sudah dinasihati, diingatkan. Maka qala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyangka, yakni meyakini. Yadhunnu, yakni tidakkah mereka itu meyakini, bosnya mereka itu pasti dibangkitkan, mab'utsun. Liyaumin azim. Untuk sebuah hari yang agung, yakni mereka akan dibangkitkan di hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari kiamat. Hari kiamat, hari yang besar. Di sini kita lihat bagaimana Allah Jalla wa'ala di dalam menggunakan lafad atau ibarah. Allah menyatakan ala yadhunnu. Yadhunnu dengan zan. Kenapa? Karena mereka ini tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Sehingga mereka berani untuk melanggar batasan-batasan hukum Allah. Mereka berani melakukan pelanggaran besar, yaitu berbuat zalim, tidak menunaikan hak orang lain, bahkan berbuat curang di dalam muamalah. Apa sebab dan alasan sehingga mereka bisa melakukan demikian? Karena tidak ada keimanan kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Oleh karena itu Allah menyatakan ala yazunnu, dengan yazunnu ulaika annahum mab'utsun, liyaumin liyaumin azim. Allah menyebutkan yaumul qiyamah ini adalah yaumun azim, karena memang di hari kiamat terjadi peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian besar yang membuat manusia dalam keadaan ketakutan, ya, yang luar biasa. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian Allah menjelaskan yaumun azim tersebut, yaitu hari di mana manusia bangkit untuk menghadap Rabb semesta alam. Ya, akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar untuk diputuskan perkara mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, falladhi jarra'ahum ala tatfifi, yang menyeret mereka, mendorong mereka untuk melakukan perbuatan at-tatfif, itu tadi at-takhsir wat-tanqis, ya, tidak menyempurnakan takaran dan timbangan. Apa yang mendorong mereka, yang melatar belakangi mereka melakukan demikian? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, adamu imanihim bil yaumil akhir, tidak adanya keimanan kepada hari akhir. Sehingga Allah menyatakan ala yazunnu ulaika, dengan dhan. Barakallahu fikum. Tidak ada keimanan kepada hari akhir. Wa illa falau amanu bihi. Kalau tidak, seandainya mereka itu beriman kepada hari akhir, wa arafu annahum yaqumuna baina yadayillah yuhasibuhum alal qalili wal katsir, la aqla'u ala dhalika wa tabu minhu. Seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, dan mereka benar-benar sadar dan mengetahui bahwasanya mereka akan bangkit menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan Allah akan menghisab mereka, baik yang kecil maupun yang besar, semua amalan mereka yang kecil yang besar akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah untuk dibalas. Kalau mereka tahu ini semuanya, beriman dan sadar tentang akan hal ini, bagaimana nanti di hari kiamat, ya, terjadi penghisaban, terjadi penimbangan amal dan al-jaza, jazaul a'mal, la aqla'u an dzalika, mereka pasti akan melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat tadi. Mereka pasti akan meninggalkan perbuatan curang tersebut dan segera bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui tentang pentingnya keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada yaumul akhir ini kewajiban, ya, satu hal yang sangat wajib, termasuk rukun iman, dan buahnya sangat-sangat besar manfaatnya. Ya, buah dari iman bil yaumil akhir itu sangat banyak dan sangat besar manfaatnya. Orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan, melakukan kejahatan, kemaksiatan, terus-menerus tenggelam di dalam dosa, terus-menerus di dalam berbuat zalim, terus-menerus mengganggu kaum muslimin, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang haram, karena kurangnya keimanan mereka kepada hari akhir. Kenapa kurangnya iman kepada hari akhir? Karena kurangnya ilmu dan al-yaqin. Ilmu, ya, ilmu, tidak memiliki ilmu, tidak faham, karena ilmu itu akan menguatkan iman, mengokohkan iman, dan ilmu itu yang akan meluruskan iman seseorang, al-ilm. Maka penting untuk kita berilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan berilmu tentang yaumil akhir, kejadian-kejadian dan peristiwa di hari akhir. Karena kita semuanya pasti akan melewati hari-hari tersebut atau peristiwa tersebut. Kita akan datang ke negeri akhir tersebut, yaumul akhir. Maka ini penting. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, waylun yawma'idhin lil-mukadzibin, alladhina yukadzibuna biyawmiddin, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kalla inna kitab al-fujjar, sekali-kali tidak, sungguh kitab al-fujjar, wa huwa syamilun likulli fajir, kitab yang ini catatan amal fujjar, dan al-muallif Syekh As-Sa'di menyatakan wa hadza syamilun likulli fajir, yani al-fujjar di sini meliputi setiap fajir, minal kafa min anwa'il kafara wal munafiqin wal fasiqin, dari beragam jenis orang-orang kafir, beragam jenis kaum munafiqin dan al-fasiqin. Ini fujjar, kalimat fujjar ini di sini umum, termasuk di dalamnya al-kuffar. Ya, karena kuffar itu mereka suka berbuat jahat, berbuat kefajiran, kedzaliman, kejahatan. Demikian pula al-munafiqin juga. Demikian pula al-fasikin, orang-orang fasik yang yakhrujuna 'ani tha'ah. Fasik itu keluar dari ketaatan, yakni melakukan kejahatan, kemaksiatan, kedzaliman. Nah, ini. Sehingga lafaz fujjar ini meliputi ini semuanya. Al-kafara wal munafiqin wal fasiqin. La fi sijjin, kitab al-fujjar benar-benar ada di sijjin. Thumma fassara dhalika biqaulihi, kemudian Allah menafsirkan sijjin ini dengan firman-Nya wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum, ay kitabun madhkur fihi a'maluhum al-khabitha. Yang dimaksud dengan marqum, ini kitab yang tersebutkan di dalamnya amalan-amalan jelek dari mereka. Kitab yang tercatat dalamnya, ini kitab catatan amal mereka, amalan-amalan kejelekan, kemaksiatan, kezoliman. Wasijin al-mahal ad-diq ad-dangka. Kemudian beliau menyatakan sijin itu maknanya adalah tempat yang sempit, dank, ya, yang sesak dan sempit, itu sijin. Wasijin diddu illiyin, dan sijin ini lawan dari illiyin, alladhi huwa mahallu kitabil abrar kama sayati, yaitu tempat kitabnya al-abrar, ya, yang ada di atas tinggi, yang nanti akan disebutkan. Wa qad qila, namun juga ada pendapat yang menyatakan inna sijjin, bahwasanya sijjin itu huwa asfalul ardi as-sabi'ah ma'wal fujjar wa mustaqirruhum fi ma'adihim, bahwasanya sijjin itu adalah lapisan bumi yang paling bawah, asfalul ard, yang paling bawah dari 7 lapis bumi ini, yang paling bawah itu sijjin, yang merupakan tempat orang-orang fajir, tempat kembali mereka dan tempat tinggal mereka di hari pembalasan nanti, yaumil ma'ad, ya, di hari kiamat. Pendapat ini juga pendapat yang benar karena berdasarkan hadis yang sahih, yaitu hadis Al-Bara bin Azib. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang menyebutkan tentang peristiwa kejadian di dalam kubur, ya, kejadian di dalam kubur, yaitu ketika disebutkan tentang seorang yang fajir, seorang yang bermaksiat, ketika dia di dalam kuburnya, dia disiksa di dalam kuburnya, maka di antaranya disebutkan uktubu kitabahu fi sijjin wa huwa asfalu al-ardh, catat ya, catatannya di dalam sijjin yang itu berada, sijjin ini berada di asfalul ard. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga Syekh Sa'di juga menyebutkan di sini. Dari sini menunjukkan bahwasanya beliau mengetahui aqwal. Beliau mengetahui aqwal ulama tentang perbedaan pendapat terkait dengan masalah tafsir ayat. Namun beliau meringkas di sini, tidak menyebutkan khilaf. Ini salah satu keunggulan dan kelebihan tafsir Sa'di. Ya, beliau tidak menyebutkan khilaf. Kalau antum baca kitab tafsir yang lain, pasti di sana akan disebutkan. Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, ya, panjang lebar disebutkan riwayat, disebutkan adanya khilaf, pendapat ini, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Mujahid, pendapat Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, kemudian pendapat ini, pendapat ini. Ya, kita sendiri baca juga mungkin pusing. Ya, terkhusus al-mubtadiun, semisal kita orang-orang yang baru. Sementara dalam tafsir Sa'di beliau sudah merangkum semuanya. Beliau memilih pendapat-pendapat yang sahih, ya, sahih, yang kuat, dan di sana beliau memberikan isyarat tentang pendapat yang lain dengan ucapan waqila, itu ada pendapat lain. Nah, sudah bagus kitab ini, ya, ringkas, dan beliau memberikan sekian faedah luar biasa. Rahimahullahu taala. Qala wailul yawma idzil lil mukadzibin thumma bayyana al mukadzibina bi annahum alladzina yukadzibuna bi yaumiddin. Kemudian Allah menjelaskan tentang siapa mereka, para pendusta, yaitu mereka-mereka yang mendustakan hari akhir, yaitu hari pembalasan. Yaumuddin ay yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Yaumu yudinullah fihi an-nas bi a'malihim, yaitu hari di mana Allah akan membalas amalan-amalan manusia di hari itu. Dikatakan yaumuddin ay yaumu yudinullah fihi an-nas bi a'malihim, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin ala maharimillah mu'tadin minal halali ilal haram. Dan tidaklah yang mendustakan hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, tidaklah mendustakan ini kecuali setiap orang yang mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas ekstrim di dalam pengingkaran, di dalam pendustaan ekstrim. Nah, bukan karena sebuah ta'wil, bukan karena tidak memiliki ilmu, bukan. Orang yang mu'tadin itu orang yang sadar, tahu, tapi mengingkari dengan pengingkaran yang luar biasa. Ini mu'tadin, ya, yang ekstrim dalam mengingkari. Dan kita dapati orang-orang yang semisal ini, ketika mengingkari kebenaran yang sudah pasti, ya, sudah paten di dalam Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang sudah benar, ketika diingkari itu dengan pengingkaran yang sangat ekstrim. Nah, ini orang-orang yang mu'tadin. Baik dia mengingkari secara sarahah, ya, terang-terangan, atau dalam bentuk istihza. Ini juga yang sangat berbahaya. Dengan istihza, mengolok-ngolok. Ini para mu'tadun. Ya, orang-orang yang ekstrim, melampaui batas di dalam memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka Allah menyatakan ini, orang-orang yang mengingkari yaumuddin adalah kullu mu'tadin, yaitu yang melampaui batas, yaitu dengan menabrak hal-hal yang Allah haramkan, maharimillah. Ya. Nah, halal semuanya ini, enggak apa-apa, ya. Hakada. Mu'tadin minal halali ilal haram, dia melampaui batas dari yang halal terus sampai masuk kepada yang haram-haram, enggak peduli dia. Nah, ini ketika diingatkan, takut kamu kepada Allah nanti di hari kiamat, sudah itu urusan nanti, ya, hari kiamat, dunia ini kesempatan, ya, kapan lagi, hidup sekali saja. Nah, itu, ini jawaban mereka-mereka ini, hadza adh-dhalimun al-mu'tadun. Athim, mu'tadin dan athim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Ya, yang pertama selalu melakukan i'tida, ya, menentang dan ekstrim dalam penentangan, ekstrim dalam melanggar, ekstrim dalam memusuhi, ini mu'tad. Ciri yang kedua Allah menyebutkan athim, ay katsirul itsm. Banyak berbuat dosa, terus hidupnya, waktunya, hari-harinya penuh dengan dosa. Dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu pelanggaran ke pelanggaran yang lain, dari satu maksiat ke maksiat berikutnya, terus. Nah, athim, kata Allah, yani katsirul itsm. Fahadhal ladzi yahmiluhu udwanahu ala takdzib wa yahmiluhu udwanahu ala takdzib wa yujibu lahu kibruhu raddal haq. Inilah sebab yang mendorong permusuhan dia kepada Allah untuk mendustakan hari kebangkitan tadi. Ya, permusuhan dia, penentangan dia yang ekstrim tadi mendorong dia untuk mendustakan hari kebangkitan. Dan juga kesombongan dia untuk menolak al-haq. Karena orang-orang yang ekstrim, yang melampaui batas dalam menentang, memusuhi, biasanya ada pada mereka sikap sombong. Mesti akan diiringi dengan sombong, ya, menganggap dia itu tinggi, menganggap paling tahu, menganggap paling pinter, menganggap orang lain itu rendah, bodoh, dan seterusnya. Al-kibir, ya, kesombongan. Walihada idza tutla alaihi ayatuna ad-dallatu alal haqqi wa ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh kadzabaha wa anadaha. Oleh karena itu, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang menunjukkan tentang kebenaran dan menunjukkan tentang na'am benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, menunjukkan tentang al-haq dan benar lurusnya apa yang dibawa oleh para rasul, ayat-ayat jelas. Ketika dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kebenaran adanya barakallahu fikum hari kebangkitan misalnya, dibacakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, disebutkan sekian permisalan, Allah memberikan permisalan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Nah, salah satu contohnya ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memotong burung-burung, ya, dan dipisahkan di tempat-tempat yang jauh, kemudian Allah hidupkan kembali. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah, idqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala walam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dalam ayat itu Allah menyebutkan, ya, bagaimana Allah menghidupkan burung-burung itu yang sudah dipotong-potong, ya. Hakada. Naam. Ayat yang seperti ini bagi orang-orang yang mu'tadin tadi, yang suka bermaksiat, yang ingin melanggar, ya, senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, ini ditakwil-takwil. Nah, oh itu bukan dipotong, itu di, ya, dimainin, dipisah-pisah saja burung itu, enggak disembelih, enggak. Ya, ada beberapa burung diajarin oleh Nabi Ibrahim sampai burung itu pintar, kemudian ditaruh di satu di bagian sana, kemudian satu di bagian sana, kemudian dipanggil datang burung-burung itu. Gitu. Nah, ini mu'tadin azim. Allah musta'an. Nah, ini ta'wil batil dan bagian dari istihza bi ayatillah, kufur. Kadzabaha wa anadaha, ketika ayat-ayat itu dibacakan kepadanya dengan jelas, baik ayat-ayat kauniyah, ya, sebagaimana juga Nabi Ibrahim berdalil ketika membantah kaumnya dengan ayat kauniyah, dengan makhluk Allah. Nah, ketika menyebutkan kepada kaumnya bahwasanya nam Allah yang menghidupkan, kemudian mereka menyatakan kami juga bisa menghidupkan, mematikan. Lalu Ibrahim berdalil dengan matahari, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dari arah timur, coba kalian terbitkan dari arah barat. Nah, mereka enggak sanggup. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim mendebat mereka dengan menggunakan ayatul kauniyah, ayat al-kauniyah. Nah, ayat-ayat yang jelas menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah. Barakallahu fikum. Maka al-mu'tadin athim tadi, dia akan mendustakan itu semuanya dan menentangnya. Waqala, justru dia menyatakan, hadza asatirul awwalin ay min turahatil mutaqaddimin wa akhbaril umamil ghabirin laisa min indillahi takabburan wa inadan. Dia akan menyatakan ini adalah dongeng dari orang-orang terdahulu. Turahat, yakni kedustaan-kedustaan dongeng. Dongeng itu rata-rata ya dusta, ya enggak benar kalau dikatakan dongeng. Nah, enggak ada dasarnya. Enggak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, bahkan kemungkinan besar dusta. Ini adalah kebohongan orang-orang terdahulu dan berita-berita dari umat-umat yang sudah hilang sirna. Percuma. Enggak usah dipercaya berita-berita itu. Nah, ini juga yang kita dapati juga dari mereka, orang-orang yang mengaku Muslim namun sangat gencar menyerang Islam dan syariat Islam. Barakallahu fikum. Salah satunya adalah tokoh liberal yang ketika menyebutkan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan, kisah apa saja, maka dia menyatakan, ya, si tokoh besar dari kaum liberal ini yaitu Ulil Absar, dia menyatakan kalau secara historis tidak mengapa kita membenarkan, tapi kalau secara hakikatnya kejadian benar atau tidaknya jangan dulu. Nah, jangan dulu dipercaya ketika terkait dengan berita-berita yang Allah sebutkan. Yaitu dia berbicara ketika Allah menyebutkan kisah bagaimana upaya kaum Yahudi ingin membunuh Nabi Allah Isa. Iya. Nah, membunuh Isa, kemudian Allah angkat dia, bal rafa'ahullahu ilaih, dan mereka tidak berhasil membunuh Isa, di mana Allah menyatakan syubbiha lahum. Nah, diberikan kesamaran bagi mereka sehingga mereka menyangka itu Isa, ternyata bukan. Ini kisah ini dikatakan oleh Ulil Absar, jangan kita percaya karena versi dari Injil kan beda. Kalau versi Injil yang disalib itu adalah Nabi Isa, maka jangan kita secara ini, jangan hakikat yang dalam Al-Quran, jangan dulu kita timbang dengan yang ada di Injil. Allah musta'an. Ini Muslim tapi seperti ini. Barakallahu fikum. Maka ini salah satu ciri dari orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan ayat-ayat Allah, adalah menyebutkan tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan itu sebagai, ya, dongeng, atau ayat-ayat Allah secara umum dia menyatakan itu dongeng, kisah orang-orang terdahulu. Dan kita tahu dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan kisah-kisah, ya, sebagai bentuk pelajaran, ibrah. Nah, kisahnya kaum Nuh, kisahnya kaum Lut, ya, kaum Ibrahim, kaum Hud, dan seterusnya Allah menyebutkan di banyak ayat, banyak surat kisah-kisah tersebut. Nah, maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, pasti dia akan imani dan dia yakini, dia nyatakan itu adalah haq wa sidq. Naam, minallahi jalla wa ala. Qala, wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haq al-mubin fa innahu la yukadzibu bi yaumiddin. Adapun seorang yang adil di dalam sikap-sikapnya, di dalam perbuatannya, di dalam ucapannya, wa kana maqsuduhu al-haq al-mubin, dan dia bermaksud, berniat untuk mencari dan mendapati kebenaran yang nyata, fa innahu la yukadzibu bi yaumiddin, maka pasti orang seperti ini tidak akan mendustakan hari akhir. Jadi orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, ya, dan berpegang dengan kebenaran tersebut, pasti dia akan mengimani hari akhir, hari pembalasan, hari kebangkitan. Lianna Allah qad aqama alaihi minal adillatil qati'ah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan padanya atau untuknya dalil-dalil yang tegas, jelas, wal barahin sati'ah, dan bukti-bukti yang gamblang dan pasti, yang nyata, bukti yang nyata Allah telah sebutkan. Ya, di dalam Al-Qur'anil Karim Allah telah menyebutkan tentang hari akhir. Di dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang nyata, yang pasti, ma yaj'aluhu haqqul yaqin, yang bisa membuat dia benar-benar haqqul yaqin. Ya, haqqul yaqin yakni keyakinan yang ya total kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqul yaqin. Wa sara liqulubihim mithla asy-syams lil absar, sehingga hati-hati mereka, yakni bukti-bukti tadi, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, bagi hati-hati mereka itu seperti matahari bagi pandangan mereka. Ya, kalau matahari kena pandangan ya jelas sekali ya. Ya, sangat jelas. Barakallahu fikum. Demikian bagi hati-hati orang-orang yang mencari kebenaran, yang ikhlas, yang jujur di dalam mencari dan berpegang dengan al-haq. Yang ini selamat dunia terlebih akhiratnya. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasabahu wa ghattathu ma'asih, berbeda dengan orang yang telah ran, yang telah berkarat hatinya. Karena apa? Disebabkan kemaksiatan, dosa, pelanggaran, pengingkaran, kedustaan, ya, perbuatan-perbuatan ini lama-kelama membuat hati itu menghitam terus sampai berkarat, yang sulit untuk kembali putih hati tersebut. Karena hati itu asalnya putih, bernih, bersih, jernih, ya. Ya, yang Allah Nabi sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, artinya bersih, hatinya itu masih bersih. Ketika seorang berbuat maksiat, maka akan diletakkan padanya titik hitam, terus, terus. Ketika dia bertobat, beristighfar, dibersihkan kembali kalbunya. Nah, tapi kalau terus dia bermaksiat, terus menghitam, menghitam, menghitam, menghitam, sampai berkarat hati itu, artinya sudah sulit lagi untuk dia mendapatkan apa? Al-haq. Untuk mendapatkan hidayah itu sangat berat sudah, ketika hatinya sudah seperti ini. Naudzubillah. Naam. Maka beliau menyatakan, bi khilaf man rana ala qalbihi kasabahu wa ghatathu ma'asih, akan mencegah dia dan akan menutup mata hati dia disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Fa innahu mahjubun anil haq, maka orang yang seperti ini akan terhalangi dari kebenaran. Walihada juziya ala dalik, oleh karena itu dia dibalas atas perbuatannya. Ya. Allah menyebutkan, nam kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, disebabkan apa yang dia lakukan, maka hatinya itu menjadi ran, rana ala ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum yawma idzin la mahjubun, dan sekali-kali tidak, mereka-mereka ini nanti di hari kiamat mahjubun, yakni mereka terhalangi untuk melihat Allah, terhalangi dari melihat Allah Jalla wa'ala. Ini sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan mereka sendiri. Nah, atas perbuatan di dunia dia terhalangi dari kebenaran, mahjubun anil haq, dan di akhirat dia mahjubun an ru'yatillahi Jalla wa'ala, untuk melihat Allah, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang luar biasa, tiada tara. Dan ini balasan atas perbuatan dia. Ini balasan ketika di dunia dia terhalangi dari kebenaran karena perbuatan dia, karena na'am kekufuran dan penentangan yang dia lakukan, maka di akhirat dia dibalas dengan mahjub anillah. Walihada juziya ala dhalika bi an hujiba anillah kama hajaba qalbahu fi dunya an ayatillah, sebagaimana hajaba qalbuhu fi dunya an ayat, sebagaimana hatinya di dunia itu terhalangi, ya, hatinya itu terhalangi dari ayat-ayat Allah. Ya, dia yang menghalangi hatinya dari ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan, dia enggan, dia berpaling, dia menutup mata hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan merenungi ayat-ayat Allah. Maka di akhirat dia akan terhalangi dari Allah Jalla wa Ala. Thumma innahum ma'a hadhil uqubatil balighah. Kemudian mereka ini, siapa mereka? Ini orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan tadi, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan yang mendustakan ayat-ayat Allah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena tidak beriman kepada hari akhir. Allah sebutkan ciri-ciri mereka-mereka ini. Nah. Maka mereka ma'ahadhil uqubatil balighah, bersamaan dengan hukuman yang sangat luar biasa ini, kerasnya, lasalul jahim, maka mereka akan menuju kepada neraka jahim. Thumma yuqalu lahum taubihan wa taqri'an, kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk perendahan dan cercaan kepada mereka, penghinaan dan perendahan kepada mereka nanti di hari kiamat. Qala hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, nanti di hari akhir digiring mereka, ya, karena orang-orang kafir nanti di yaumil akhir itu langsung digiring ke jahannam. Mereka tidak menyeberangi sirat. Yang akan menyeberangi sirat, jembatan yang dibentangkan di antara dua tepi jahannam menuju ke surga, yang menyeberangi sirat hanya kaum mukminin saja. Baik mukmin yang sempurna imannya dari kalangan para nabi, ya, as-salihun, ataupun mukmin yang kurang imannya, semua akan menyeberangi as-sirat dan berbagai ujian, ya, yang akan dihadapi di atas jembatan tersebut. Ya, ada yang berhasil, ada yang berhasil setelah diuji, dan ada yang gagal, ya, yang dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Sementara orang-orang kafir tidak menyeberangi sirat, mereka langsung digiring masuk ke dalam jahanam. Sebagaimana Allah menyebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar, dan digiring enam orang-orang kafir, ya, sekelompok dari orang-orang kafir akan digiring langsung menuju jahannam. Ya, langsung digiring menuju jahannam. Nah, ini yang Allah sebutkan, thumma innahum lasalul jahim, ya. Perjalanan mereka, tujuan dan arah mereka langsung ke jahim, kemudian dikatakan kepada mereka, ya, disampaikan kepada mereka dengan bentuk perendahan dan penghinaan kepada mereka. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang dulu kalian dustakan sekarang ini, ya. Fadzakara lahum thalathata anwa' minal adab. Adzabul jahim atau adzabul jahim wa adzabut taubih wal laum wa adzabul hijab min rabbil alamin. Maka disebutkan bagi mereka di sini tiga jenis adab dalam surat ini. Bagi mereka, orang-orang yang mengingkari hari akhir. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah adabul jahim. Adab jahim, mereka akan masuk ke dalam al-jahim. Jahim salah satu nama dari neraka, karena neraka memiliki sekian nama. Jahannam wa jahim juga ada. Dan adabut taubih wal laum, adab berupa taubih, yakni perendahan dan cercaan kepada mereka. Mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ketika datang itu tidak disambut, nah, dengan ucapan selamat datang kalian, enggak. Dicerca, dihinakan, direndahkan, kemudian masuk neraka tidak masuk dengan santai-santai, enggak, dilempar. Nah, kullama ulqiyat fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, setiap kali ulqiya fiha, dilempar ke dalam neraka sekelompok ahli nar, jadi masuk itu dengan dilempar. Nah, kemudian ditanyakan kepada mereka, belum datang kepada mereka dulu, ya, belum datang kepada kalian dahulu seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian, yaitu ucapan perendahan, penghinaan kepada mereka. Tidak bisa menjawab, sudah dilempar. Berbeda dengan ahlul jannah ketika datang disambut, nah, Salamun alaikum tibtum. Ya, demikian disambut oleh malaikat. Ya, keselamatan atas kalian, inilah kebaikan yang akan kalian rasakan. Masuk kalian ke dalam surga bisalamin aminin, dengan keselamatan dan keamanan. Masya Allah. Nah, ini salah satu buah dari iman kepada hari akhir, kepada surga dan neraka. Akan mendorong seorang untuk sabar istiqamah dalam iman wal amal salih. Maka Allah menyebutkan tiga adab di sini: adabul jahim, adabul taubih wal laum, dan adabul hijab, yaitu mereka terhijabi dari Allah Rabbul Alamin. Al-mutadammin li sukhtihi wa ghadabihi alaim. Yang mana hijab ini maksudnya kok dihijabi, apa itu adab? Iya, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, yang mana hijab ini mereka terhijabi dari Allah, yang terkandung padanya kemurkaan dan kemarahan Allah atas mereka. Artinya ketika Allah tidak melihat mereka, itu bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Sebagaimana kaum mukminin ketika melihat Allah, Allah sayang kepada mereka, Allah mencintai mereka, Allah meridhoi mereka. Dan mereka melihat Allah dalam keadaan mereka na'am, bergembira, senang, ya, bahkan berlezat-lezat ketika melihat Allah Jalla fi'ula. Nah, sebaiknya orang-orang kafir, sebaliknya pula, mereka tidak dilihat oleh Allah dalam keadaan Allah marah dan murka kepada mereka. Wa huwa a'zamu alaihim min adzabin nar, dan ini lebih dahsyat, adab ini lebih dahsyat bagi mereka dibandingkan adab neraka yang sangat dahsyat itu. Wa dalla mafhumul ayah, dan difahami dari ayat ini, ya, bahwa ala annal mu'minin, dari ayat ini difahami bahwasanya kaum mukminin yarawna rabbahum yaumal qiyamah wa fil jannah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Rabb mereka di hari kiamat dan di surga. Artinya kaum mukminin itu akan melihat Allah dua kali, di hari kiamat dan yang kedua di surga. Nah, yang di surga inilah yang kenikmatan yang tiada tara, sampai melalaikan mereka ahlul jannah dari kenikmatan surga, sampai mereka lalai, ya, lupa dengan nikmat yang ada di surga itu, lupa ketika memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa. Wa yataladzaduna bin nazar ilaihi a'zama min sa'iril ladza, dan mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat ketika memandang wajah Allah, lebih besar kenikmatannya, kelezatannya dari semua kelezatan yang ada di situ, di surga. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an, sebagaimana Allah telah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, dan juga tawatara fihi an-naqlu an Rasulillah, dan juga telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa fi hadhil ayat, pada ayat-ayat ini, at-tahdzir minadz dzunub, ada tahdzir, peringatan keras dari perbuatan dosa, hati-hati dan waspada dari dosa. Fa innaha tarinu alal qalbi wa tughattih syai'an fa syai'an, karena dosa itu akan membuat kelam hati tersebut, hitam legam dan berkarat hati tersebut, dan akan menutupnya, ya, perlahan-lahan, syai'an fa syai'an, perlahan-lahan. Hatta yantamisa nuruhu, hingga akan pudar cahayanya. Karena hati itu ada cahaya. Cahaya itu yang akan menyambut, ya, hidayah Allah, petunjuk, bimbingan. Kalau sudah enggak ada cahayanya, redup karena hitam, sudah hati itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi, nam kalkuzi mujahhiyan, seperti gelas yang terbalik. Kalkuzi mujahhiyan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ini hati yang sudah run, tidak lagi mengetahui mana yang ma'ruf, tidak lagi dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Yang ma'ruf sudah enggak tahu mana yang ma'ruf. Ma'ruf saja enggak tahu. Mungkar juga demikian, mana kemungkaran ini? Innaudzubillah, hati seperti ini. Naam. Wa tamutu basiratuhu, dan hati ini sudah mati basirahnya. Basirah itu, ya, naam, barakallahu fikum, pandangannya, ya. Atau juga bisa dikatakan barakallahu fikum, firasat-firasat dari, ya, hati dan sanubari ini, yang bisa melihat mana kebaikan, mana al-haq, mana yang mungkar. fataqallabu alaihi alhaqaiq, maka akan terbalik berbagai kenyataan yang ada itu akan terbalik bagi dia. Alhaqaiq fayaral batila haqqa wal haqqa batila, sehingga dia melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kenapa? Karena sudah terbalik pandangan dia, pandangan hatinya, basirahnya ini. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Kalau hati sudah buta, sudah terbalik. Nah, ini sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang terfitnah, terbalik sudah. Yang dulu ini hak, sekarang batil. Ini ahlul hak, sekarang ahlul batil. Ini yang harus diikuti, sekarang ini ditahdir yang diikuti ini. Sudah terbalik. Ya. Nah, prinsipnya sudah berubah. Yataghayyar wa yataqallab wa yatabaddal wa yatalawwan fi dinihi. Sudah berwarna-warni sudah dalam agama. Enggak jelas, enggak pasti, enggak kokoh. Nah, wa hadza min ba'di uqubati dzunub. Ini di antara hukuman dari dosa-dosa. Di antaranya ini. Ya. Ini hukuman yang sangat berat, yang sangat besar. Ketika hati itu mati dan tidak bisa lagi melihat mana yang hak dan mana yang batil, tidak bisa membedakan mana yang barakallahu fikun benar dan mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun sisa dari ayat dalam surat ini kita akan baca pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.